ungan hang sing kene dikyayo tapi bisa matyangi ati dadi riko kaya angin masya sing ana wujute tapi bisa nentrem nopiatin hang son jaluk nong riko dadi welas sejati masih omong bisa neteko lihat mimpi tapi isun percaya liatino isun bisa ngarep-ngarep bisa nyandeng berikut.